المهم للزمان، رجل يهوى امرأة على عفة وصيانة، وعند المرأة ما عنده من المحبة، وبقي مدة طويلة كل يشتاك للآخر حتى جمع الله بينهما. فلما التقيا قالت المرأة للرجل: بنشكر الله هذه الليلة لما جمع الله بيننا. فقام تلك الليلة بالصلاة حتى بارق الفجر، وهكذا حتى مضت لهم المدة الطويلة. إلى متى يفي من غفلة يا أهل البيت؟ انتبهوا، أنتم الذي يقول فيكم القائل: يا من هموم ظاهر والسر فيهم ظاهر. حجبتم لأنكم ألهاكم التكاثر. حسن الظن راح علينا، بشريات قائمة حاملين الميازين. كان سنة العيدروس الأكبر يخرج إلى مسجد شيخه سيدنا محمد بن حسن جمل الله البلوغة ويتمرغ فيه ويخرج ثيابه، ومع هذا يقول: عسى أو لعل تمس جلدي شعرة من شعرات الشيبة، يعني به محمد بن حسن جمل الله. واليوم وين نحن من هذا الكلام؟ ما حد في توه، ولكن الله يوفق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وعن الله. الله سبحانه وتعالى بيقول: من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Semua orang yang berusaha untuk mencerai-beraikan umat Islam setelah mereka bersatu itu dalam bahaya yang riskan sekali. Yang kita harapkan umat Islam ini bisa saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, bersih hati, tidak ada rencana-rencana jahat. Mereka adalah saudara yang dibersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda: "La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kamu menjadi saling membenci, saling iri hati. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau kamu itu bisa damai kehidupannya, kamu akan senang dan bahagia. Tidak ada ancaman, tidak ada teror. Ketahuilah bahwa kalau ada kamu dapatkan saudara kamu lebih unggul, itu karena Allah yang menghendaki. Mungkin ilmunya lebih, mungkin hartanya lebih, mungkin kekuatannya lebih. Itu anugerah dari Allah yang Allah berikan. Tidak mungkin kita akan bisa menghalangi atau menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita akan lunturkan itu. Para Rasul misalnya dijadikan Rasul, jangan dihasuti kenapa dia yang jadi Rasul Qur'an. Yang jelas, mereka adalah orang-orang yang sudah dikasih keunggulan oleh Allah. Tilka Rasul fadalna ba'dahum ala ba'd. Begitu juga antara bulan ada yang diunggulkan di antara bulan yang lainnya. Ramadan dijadikan paling utamanya bulan, lebih mengungguli bulan-bulan yang lain. Begitu juga masjid. Masjid adalah lebih diunggulkan daripada daerah yang lain, daripada mall, daripada pasar, dari yang lainnya. Mekah lebih diunggulkan kota daripada kota-kota yang lainnya, sekalipun ada yang lebih indah, yang lebih maju daripada kota Mekah. Hajar Aswad lebih diunggulkan daripada batu yang lainnya. Nabi Muhammad lebih diunggulkan, terus begitu. Karena itu tidak bisa kita akan menghalangi lawan Allah yang lebih mengunggulkan. Karena itu jangan menjadi orang yang saling yang hasud atau membenci karena ada melihat saudara kamu lebih unggul, dan itu anugerah daripada Allah. Am yahsuduna ala ma atahum Allah min fadlih. Apakah masih tetap mereka itu iri hati atau benci, dengki karena Allah telah menganugerahkan kepadanya? Tidak mungkin. Dan itu tidak perlu kita menjadi orang yang cerai-berai, saling bermusuhan. aku datang kepada kamu, terhadap Abu Bakar Syafi'i, tujuanku adalah bukan ingin kamu hormati, bukan ingin kamu sanjung, hanya untuk menyebarkan ilmu. Karena waktu itu lagi disambut. Ya? Ini karena perasaan cintaku kepada kamu. Perhatikan kepada perhatianku kepada kamu, wahai muhibbin. Kita ini harus membalas orang yang cinta kepada kita dengan perasaan cinta juga kepada mereka. Kalau ketemu dengan orang muhibbin, bukan berarti meremehkan, justru harus kita cintai mereka. Kalau ketemu orang yang menghormati kita, kita harus sambut dengan penghormatan yang lebih kalau perlu daripada mereka. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha urdua. Kalau kamu itu dihormati, maka hormati dengan penghormatan yang sama atau yang lebih. Bukan berarti diremehkan. Cinta ada orang dicintai karena dia turunan ulama atau turunan habaib. Ya, kita harus mencintai mereka lebih daripada cintanya mereka kepada kita. Menghormati mereka lebih daripada hormatnya mereka kepada kita. Coba kamu lihat bagaimana Fakih Mukaddam terhadap umat, terhadap masyarakatnya. Syekh Said, Al-Amudi terhadap umatnya, terhadap masyarakatnya. Mereka orang yang tampak paling tawadu. Mereka tampak paling khidmat kepada masyarakatnya. Itu adalah sebagai contoh bagi kita. Kemudian beliau berkata setelah pembacaan Al-Quran, tidak ada yang lebih indah, yang lebih manis daripada baca Al-Quran. Tidak ada yang lebih lezat. Tidak ada yang lebih luas maknanya daripada Al-Quran. Ayat haqqin ar-Rahmani munzalatun qadimatun sifatul mawsufi bil hidayah. Itu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahu al-bahrul muhit wa ghayruhu min al-kutbi anharun tamaddu min al-bahri. Quran itu ibarat lautan, sedangkan kitab-kitab yang lainnya itu adalah hulu, sungai-sungai yang dia tadi itu mengambil air atau menjadi aliran air dari lautan. Kitab-kitab yang kita baca yang lainnya itu sumbernya dari Al-Quran. Quran itu lautan daripada segala-galanya. Datahalla bil masami' wal afwahu fa wal halyul wal halah wal halwa'u. Jika kita betul-betul mau memahami isinya, kita mendengarkan saja lezat. Kita baca lezat. Memang ibarat madu itu Al-Quran, ibarat halwa. Kita merasakan nikmat kalau kita betul-betul memahaminya. Tidak ada yang sebanding dengan Al-Quran atau menyerupai Al-Quran atau mirip dengan Al-Quran. Itu mukjizat kepada untuk Rasulullah yang baqiyah, yang selama-lamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah digabungkan Quran dan Qiyamul Lail, maka itu adalah yang paling nikmat. Bagaimana Allah merintahkan kepada Rasulullah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk qiyamul lail, separuhnya kah atau lebih kurang atau lebih banyak, maka Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, warattilil qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil ya Muhammad. Rasulullah diperintahkan untuk qiyamul lail setelah nisful lail. Kemudian baca Quran, warattilil qur'ana tartila. Sayyid Ahmad Dahlan ketika dalam qiyamul lail yang baca Quran, dia dalam keadaan seperti pingsan, padahal tak bagi awliya itu bukan pingsan, ghaibah itu. Jadi lupa dengan alam sekitarnya karena meresapi makna dari itu. Enggak makan, enggak minum selama 20 hari. Setelah itu dia sadar, ditanya kenapa? Waktu anak baca Quran, Allah membukakan bagaimana hakikat Quran, per huruf itu bagaikan gunung yang besar, kemudian diliputi dengan makna ibarat semut-semut semuanya. Artinya satu huruf itu punya arti berjuta-juta, bermiliat-miliat makna. Umar Mukhtar, Umar Mukhtar beliau berkata, kalau aku punya waktu, aku akan mentafsiri ayat manan sahmin ayat manusia tujuh khairin hamidriya, akan aku penuhi 1000 unta atau 100 unta dengan karangan satu ayat saja, dengan tafsiran satu ayat saja. Pada waktu dah. Begitu banyak yang ia pahami dari satu ayat tadi itu. Tidak sanggup dah. Untuk nulis tidak sanggup untuk dengaran. Padahal satu unta itu sudah ratusan kitab itu. Subhanallah. Alhasil orang mukmin itu, dia itu menghargai waktunya. Tidak digunakan untuk lupa kepada Allah, apalagi maksiat kepada Allah. Karena itu Rasulullah menyatakan, asyita'u rabi'ul mukmin. Musim dingin itu adalah musim yang berharga bagi orang beriman. Keberuntungan bagi orang beriman. Kenapa kalau musim dingin di Arab itu? Khusura naharu, siang harinya pendek. Fasamahu digunakan untuk puasa enteng. Wata'la lailu, malam harinya panjang. Digunakan untuk giamulail, fakamahu. Jadi mereka itu giamulail tidak mau sedikit. Eman, ini pumpung panjang ini. Malamnya dibuat untuk banyak. Puasa, enteng kok puasanya kok. Jadi biasanya kalau di sana itu musim dingin itu subuhnya jam 6, kemudian maghribnya jam 4:30 atau jam 5. Pendek. Tapi malam harinya kan panjang. Nah, kesempatan banyak qiyamul lail, kesempatan puasa karena ringan dalam puasanya. Sekarang kita bertanya pada diri kita, apa alasannya kita tidak mau qiyamul lail? Paling karena kita ngelel tidurnya jam 1, jam 2, subuhnya kebablas. Coba kalau kita atur waktunya. Setelah isya jangan keluar rende, habis makan tidur. Kamu akan bisa qiyamul lail. Dia mati itu semuanya. Katakan la yatlub bik aqyas minka. Usma' al-siyah. Jangan jadikan, jangan kamu itu kalah sama ayam jago. Kok lebih cerdas dari kamu ayam jago itu? Mereka itu bangun qiyamul lail, kemudian mereka bangun di tengah malam, kemudian dia dari itu berkokok. Coba dengarkan baik-baik. Itu ngorok. Akan-akan ayam ini lebih mengetahui waktu yang berharga daripada kamu semuanya. Nah, karena itu, kalau kepingin kamu itu bisa merasakan nikmat di ibadah, biasakan dia mulai. Disebutkan di waktu dahulu itu ada seseorang laki yang senang dengan seorang perempuan. Tapi cara halal, maksudnya senang karena ingin dikawin. Sampai akhirnya diminta, sama-sama seneng. Tapi gak sampai pacaran, bukan SMS-an ini. Gak sampai pacaran, sama-sama seneng. Sampai akhirnya jadi jodohnya kawin. Nah, kawin, malam pertama ketemu, si perempuan nyatakan, ayo kita syukur sama Allah. Karena Allah telah mempertemukan kita setelah kita lama saling rindu, saling cinta, saling sayang. Akhir. Qiyamul lail dua orang ini merasakan nikmat qiyamul lail sampai subuh. Malam kedua juga begitu, itu bertahun-tahun sampai ada umurnya 70 tahun. Enggak kautik sama sekali. Kenapa dia merasakan nikmatnya waktu qiyamul lail melebihi daripada itu? Sampai lupa semuanya. Tapi Abdullah bin Umar bin Yahya juga begitu. Dia orangnya senang baca kitab. Kalau udah baca kitab, itu udah anteng dah. Berjam-jam satu hari penuh, kadang-kadang berhari-hari. Waktu dia kawin, namanya beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ingin goda. Disediakan satu kitab yang belum dibaca oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ditaruh ada di kamar pengantin. Udah. Sampai setelah akad apa itu dan ini mau masuk kamar, panggil ya Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Husain. anak nggak bisa kasih hadiah apa-apa sama ente. Saya kasih ente kitab ada di kamarnya ente. Jadi kalau mau ada di atas lemari itu atau di toilet itu. Ya terima kasih hal kata dia. Masuk kamar. Istrinya udah paras, sudah cantik ini. Datang kitab. Sebentar ya, mau lihat kitab apa ini. Diambil. Dibaca mukadimahnya. Tertarik dia. Terus baca sampai keturunan bojone sampai subuh. Pagi datang. Khol, kata jangan gue jalan begini. Khol, anak ini masih baru kawin. Kata dia. Kenapa dia merasakan lezatnya mutolaah lebih daripada segala-galanya? Nah, orang nikmat itu memang relatif ya. Nikmat itu memang relatif. Itu anak kecil, dia menikmati main daripada belajar. Tapi kalau murid-murid yang sudah dewasa, yang dia itu giat, dia lebih menikmati belajar daripada sepak bola, astana dan mutolaah. Lebih menikmati belajar daripada bermain. Kenapa? Karena mereka sudah tahu nilainya daripada ilmu. Ini belum tahu nilainya ilmu. Itulah orang yang beribadah kepada Allah dan menguasai ilmu. Cukup ya, kita, keluarga kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jangan diterus-teruskan cukup. Sampai kapan kita menjadi orang yang sadar? Khususnya yang sayyid-sayyid. Kamu ini seperti gimana dikatakan di sini, ya man humum madahir asirru fihim bahir. Kamu ini madhar. Kamu ini menjadi madharnya umat Islam. Semua memadai kamu, kamu lihat. Kalau sudah sayyid habib yang berbicara, lain. Kalau ada di majlis, lain. Kamu itu madhar. Harusnya kamu itu bawa sirnya, sarafnya kamu. Ini enggak. Habibnya di trotoar. Habibnya main karambol. Habibnya berbuat maksiat. Lupa kepada Allah. Fujibtum li'annakum alhaakumut takasur. Kamu dari itu dihijab. Daripada itu semuanya. Kenapa? Karena kamu dari itu bingung dunia terus. Akhirnya kamu jauh daripada madhar yang sebenarnya. Sayang ente. Ini loh. Jadi orang yang soleh pakai serban aja. Lain sudah tampaknya. Tapi kamu rusak sendiri diri kamu. Kamu rusak sendiri diri kamu. Kemudian beliau nasihatkan jangan lupa husnudzon. Kamu itu jangan asal menilai manusia itu. Wah manusia, manusia. Orang itu kalau sudah dikasih sir oleh Allah, dikasih keunggulan oleh Allah, walaupun sama manusianya, tapi nilainya nggak sama. Kertas koran sama kertas 100.000. 100.000 sama dolar, mungkin lebih kecil bentuk uangnya, tapi nilainya yang nggak sama. Sama manusianya, tapi nilainya belum tentu sama. Kenapa? Dia yang jadi orang yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau bertemu para aulia, husnudzon, jangan dilihat bentuknya aja. Oh, awakku lebih gede. Sapi juga lebih besar daripada ente. Bukan bentuk tubuhnya yang lebih unggul, tapi sirnya, keunggulan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang harus dinilai. Habib Abdullah Al-Idrus, beliau ke tempat gurunya. Yaitu Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah ada di Rawo. Sampai ada di sana, dicopot bajunya. Dia ngelosot-ngelosot ada di bawah. Ditanya, kenapa? Apa maksudnya? Kenapa demikian? Kalau anak berharap, barangkali ada. Bekas rambutnya Habib aja yang menempel ada di kulitku. Tabarruk begitu. Artinya apa? Nah di sini bagaimana seorang murid, seorang yang cinta oleh orang soleh tadi itu berusaha untuk mendapatkan barokah perhatian daripada gurunya. Kenapa? Ketika sudah mendapatkan barokah daripada guru tadi itu, maka insya Allah itu sebenarnya semuanya menjadi sabab. Dia tadi itu sama seperti guru tadi itu. Tapi kalau sudah, yang penting dia manusia, setelah itu ya sudah, sama-sama manusia. Kapan manusia akan jadi malaikat? Kapan manusia itu akan jadi hewan? Sama-sama manusia, tapi nilainya yang gak sama. Karena itu, kalau kita lihat bagaimana mereka ta'aluknya dengan salah, ta'aluknya dengan orang-orang yang soleh, kita jauh. Husnudannya yang gak ada pada diri kita. Karena itu mereka akhirnya mendapatkan betul sir daripada guru-gurunya yang luar biasa. Dapat futuh dari gurunya yang luar biasa. Sedangkan kita main-main aja. Main-main aja sehingga akhirnya gak dapat apa-apa. Guru yang seharusnya dari itu bisa memberikan sir kepada murid-muridnya ternyata tertutup. Siapa yang menutup? Diri mereka sendiri. Karena tidak memperbaiki hatinya, karena tidak didukung dengan ibadah. Satu orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin kumpul sama kamu nanti di surga. Hebat ya. Doakan saya ya Rasulullah, aku bisa kumpul dengan kamu di surga. As'alu warafagataka fil jannah. Aku ingin kumpul dengan anda di surga. Diam Rasulullah. Bagaimana jawab Nabi? Ini dikasrati sujud. Baik, tapi bantu aku. Kalau kepingin bareng sama aku di surga, yang banyak sujud kepada Allah. Bukan insya Allah kita bersama Rasulullah dari surga. Insya Allah kita dapat syafaatnya dan insya Allah. Nah, insya Allah itu siapa yang nanggung? Kata Nabi, ini bukan sujud, yang banyak sujud. Bantu aku. Nabi ini tidak bisa dengan kita, tapi bantu. Bantu. Ibarat orang, dok, saya kepingin sehat, saya sakit, ya bantu. Jauhi dia pantangan makanannya, kemudian obat ini diminum, itu enggak dok, penting saya sehat. Nah, ini bodoh namanya. Insya Allah kita dapat syafaatnya Nabi, insya Allah kita masuk surga, insya Allah selamat dari neraka. Terus, ini tetap maksiat. Ini tetap tidak melaksanakan wajib. Ini kan goblok namanya, tidak benar namanya. Nah, karena itu usaha dari kita itu ada, insya Allah berkatnya Nabi dengan usaha kita tadi itu akan kita sama-sama Rasulullah nanti. Allah Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. وجلوة إحلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب أن ذوق خبرتي وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي وأنشق من أرياحهم كل طيب لكن تسيب الروح منه بشمتي وأمسي بهم في موقف الشرع سالكا طريقة حق واصلا للحقيقة فلله أكوام البعض منهم عن البعض سارا لمقصود خلوتي وأنسا بمولاهم وشغلا بذكره وختماته في كل حين وحالتي وحرصا على هذا الحمول لأنه أمان لأهل الله من شر شهرتي حبا كطاع واعتزال فإن فيه ما طيب عايش في زمان البلية. فمنهم مقيم في الأنام وإنه لما أثر عنهم تحت أسار غير يراه الورى إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي. ومنهم رجال يؤثرون سياحة وسكنى مغارة الجبال وقفرة يسيحون من شعب إلى بطن وادي وكل خراب والفيافي القلية. ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهجات طريقته. لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة. فهم حجة للمؤمنين بربهم وفيهم لمرتد الهدى خير قدوة وحذف على أهل الضلال وحجة تقوم على أهل الشقاق وشكوة. اللهم صل وسلم صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وسلم صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقربتنا بديننا مع القدر والدعاء وذكر رب وفقنا وفقهم لما تتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا القيا علما نحظى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل العيون واقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل ان تاتينا وصلاة الرئيس المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الأعلام رام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الورق. اللهم لنا بولاك واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا ولي الوفاء اجعلنا ممن خلق وعصب حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ليت أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك ادفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي.